شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والمسلمين الصائمين barakallahu fikum jami'an. Yang menikah, insyaallah kita badhe bahas salah satunggalipun amalan ingkang sering dipun sebut-sebut dening para ulama ing dalam kegiatan utawi amalan-amalan bulan Ramadan. Napa niku? Adzikru. Sering para ulama nalikane nyelasaken nyebutaken pinten-pinten keutamaan-keutamaan amal ing dalam bulan Ramadan, salah satunggalipun amal ingkang sering-sering dipun sebut dening para ulama, zikrullah. Di samping tilawatul Quran, sedekah, qiyamul Ramadan, lan pinten-pinten amal sanes. Salah satunggalipun amal ingkang sering ulama nyebutaken nalikane bulan Ramadan iki supados kula njenengan ngatah-ngatahaken zikrullah. Ngatah-ngatahaken zikrullah. Itu badhe ningali masyaallah hadirin barakallahu fikum pembahasan masalah zikrullah. Zikrullah utawi adzikru niki nggadahi pinten-pinten keutamaan. Allah Azza wa Jalla ing dalam pinten-pinten ayat nyebutaken keutamaan adzikru lan anjuran supados kaum muslimin ngatah-ngatahaken zikrullah. Antawisipun ayat hingga nyebutaken keutamaan zikrullah, pengendikanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing dalam surah Al-Baqarah ayat 150 kali. Al-Baqarah ayat 150 kali, pengendikanipun Allah azza wa jalla, fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. إذا نرتصبون فاذكروني Mongko kowe kabeh pada emutat maring ingsun. Elingat maring ingsun. Azkurkum. Ingsun bakal eling maring kowe kabeh. Ingsun bakal emut maring kowe kabeh. Washkuruli wala takfurun. Lan kowe kabeh pada syukur maring ingsun, lan kowe kabeh aja pada kufur maring ingsun. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Ayat menika dipun maknani dening ulama fadhkuruni adzkurku. Mongko kowe kabeh pada elinga maring ingsun. Azkurkum. Ingsun bakal emut maring kowe kabeh. Azkuruni bittoah. Azkurkum bil maghfirah. Fadzkuruni. Monggo kowe kabeh pada elingat maring ingsun. Pada zikir, pada nyebut eling maring ingsun. Makna uzkuruni niki tegese yakni uzkuruni bitta'ah. Kowe kabeh pada emuta maring ingsun kelawan nglakoni ta'ah. Dadi ora mung eling-eling tok. Sakti pamit. Emut maring Allah. Sekedar emut eling niki dereng cukup. Ananging tiang nalikane emut maring Allah, eling maring Allah, nyebut Allah, niki ngangge ketatan. Boten mung cukup ngangge emut, teng pikiran misalnya, teng ati misalnya. Ananging kedah dipun buktikaken ngangge taat. Udzkuruni bittaah. Kowe kabeh pada elingak maring ingsun, emutak maring ingsun, kelawan ketatan. Napa buai? Buai nalikane kula jenengan eling maring Allah, emut maring Allah, terus kula jenengan nglakoni ketaatan maring Allah Azza wa Jalla, azkurkum. Ingsun Allah Subhanahu wa Ta'ala eling maring kowe kabeh. Bil maghfirati. Alikane hamba eling maring Allah, emut maring Allah, ngangge ketaatan, Allah Azza wa Jalla maringi dumateng hamba niki ampunan. Allah Azza wa Jalla maringi dumateng hamba niki ampunan. Wong sing eling maring Allah dibuktekaken ngangge ketaatan, Allah maringi gedian niki dapat. Itu perkara cilik niki ampunan. Kula jenengan sedoyo nggih. Saben dina nglakoni napa? Dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan. Terus saben melek napa saben dina? Turu ya orang nggih terus. Sebab nek turu niku dicabut, diangkat nggih. Penane niku diangkat. Ning saben melek awan esok sore wengi nggih kula jenengan nglakoni napa kesalahan pinten-pinten kekeliruan pinten-pinten kesalahan kullu bani adam khata. Di antara perkara ingkang saged nggih busek dosa lan tiang niki mangke angsal ampunan saking Allah Azza wa Jalla eling maring Allah, emut maring Allah. Kelawan apa? Ketaatan. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla salajengipun nyebutaken washkuruli. Washkuruli. Wala tak pada syukur maring ingsun. Washkuruli lan kowe kabeh pada syukur maring ingsun. Wala takfurun lan kowe kabeh aja pada kufur maring ingsun. Perintah Allah azza wa jalla supados kula njenengan mensyukuri napa? Nikmat. Larangan Allah azza wa jalla dumateng kula lan panjenengan supados kula njenengan niku ampun mengkufuri nikmat. Hadirin hafizakumullah. Zikrullah. Zikrullah ta'ala. Dipun sebutaken dening ulama yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawari. Zikrullah iki anakalane zikrullah gunakaken hati lan yakunu bil lisan. Zikrullah gunakaken apa? Lisan. Wa yakunu bil jawari lan zikrullah niku ugi gunakaken anggota. Nggih, keumuman sing kula njenengan pahami sing jenenge zikir ngangge napa? Lisan. Niki salah sining bentuk zikir niku gunakaken apa? Lisan. Ananging zikrullah mboten namung gunakaken lisan tok. Bil qalbi wa bil lisani wa bil jawari. Angge anggota kelakilo. Niku li nafsire ngene iki. Gelesane nyebut la ilaha illallah le anggota nek la ilaha illallah la ini kok dicobi mangke tingali penjelasan ulama kaitanipun kalian adzikru niki bil qalbi wa bil lisani wa bil jawari. Ini kita tafsire Pak Martin iki lagi lo ngelupas ya ngantos nonton kolek sing lagi lo. Napa nika sing teng jam nika lho. Oke. Kaya gelak-gelak dikir tau nika. Oh kata nika oke. Kita tinggali. Napa makna az-zikru bil qalbi, az-zikru bil lisani, az-zikru bil jawari. Amal qalbu dene zikir kelawan hati. Fahuwa at-tafakkur. Ya gue mikir-mikir. Renung. Zikrullahi ta'ala bil qalbi. Zikrullah kelawan ati. Ayatafakkarul insanu fi asma'illah wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi wa ayatihi. Zikrullah bil qalbi merenung. Sing direnungake napa? Sing dipikir-pikir napa? Sing diemut-emut napa? Asma'illah. Jeneng-jenenge Allah. Asma-asmane Allah azza wa jalla. Wa sifatih lan sifat-sifate Allah. Coba bagi contoh jenengan. Ben boten ngantuk maksud. Soale nek boten ditakoni jenengan ngantuk sih mesti. Contohnya ngerenungaken jenenge Allah. Jeneng-jenenge Allah, asma-asmane Allah, lan sifat-sifate Allah. Contohnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Napa makna Ar-Rahman? Kang Moho, Belas. Ar-Rahim, Asih. Moho murah, napa Moho Belas? kelawan nyebut asmane Allah kang moho murah tur welas asih. Bismillahirrahmanirrahim, terjemah ngaten, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah. Ngaten nggih? Bismillah Ar-Rahman kang moho murah Ar-Rahim. Nggih tur nggih. Lan apa tur? Lan moho asih. Bener niki sing sepuh jan, Mbak. Terjemahnya bismillahirrahmanirrahim. Coba jenengan terjemah. Kelawan nyebut. Nggih. Nah, wonten tur niku. Oke, ketinggalan iki sing luwi anu. Luwi berbobot. Selamat tonton wa nggih. Nek kangge lan niku wa. Bismillahirrahmanirrahim. Boten bismillahirrahmanirrahim boten. Eten Pak Rahmat. Nggih. Tur wagu. Oh, sing penting artine. Nggih, sing penting artine nek bisa sing tepat namane. Ngertekake nggih. Nggih. Cobi niki, misal nggih. Kula njenengan ngrenung-renung bacaan bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah. Kang moho murah tur welas asih murah napa murah apa diwenang go wong ora tuku tukul dhewe diwenang top udan jajal yang jenengan iku nyedoti terus ra ngisor pira duite pira ya orang rata ning sing seneng nonton bakul pompa air bakul bensin ya secara umum udan niku Masya Allah bukti murahnya sinten saking murahnya ngantin apa onten hikmah mau niki sek mikir napa nih sek mikir-mikir asmalan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Oh ten hikmah dibalik niku. Ampun terus jenengan gersula. Pun intine niku wonten hikmah-hikmah dibalik niku. Wow, sedoyo. Nek kulo jenengan gelem mikir, gelem emot, gelem eling, renung. Kejadian-kejadian af'al Allah. Niki bagian saking napa? Zikrullah bil si jimawon iki nek kasih dibahas boten tek-tek. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pun jenengan boten bisa ngitung lah nikmate Allah, kemurahane Allah. Welase sinten? Allah emane Allah Azza wa Jalla. Iki salah sine cara zikrullah, til napa? Bil qalbi. Bil qalbi. Kelawan ati nyebut-nyebut emut eling fi asma'illah wa sifati lan sifati sinten Allah Azza wa Jalla sifat-sifat Allah kata asma-asmane Allah nginapa kata ya, para ulama pun nulis kitab-kitab yang dalam perkara asma lan sifat ya, asma niki gadai makna niki gadai keistimewaan niki gadai faidah niki. Niki pun ditulis dening para ulama kaitanipun kalian masalah asma lan sifat. Bil qalbi. Klebu utawi klebet tafakkur. Tafakkurul insan bil qalbi niki ngrenung-renungaken hukum-hukume Allah. Hukum contoh, mangga jenengan mawon pun main orang ngantuk. Sebut hukum-hukum. Sing kaitanipun kalian hukum-hukum. Hukum-hukum Allah. Hah? Hukum, terus hukum boten jenengan. Napa? Contoh. Napa? Wong mateni dipateni. Ngaten ya? Contoh sana semali, nyolong, diketok namanya. Singgo nyolong. Tangane. Asyariku wasyarikatu faqtu'u aydiyahuma. Coba direnungakan iku hukum niki. Kira-kira nek laku niki hukum. Wong sing nyolong diketok. Tangane nyolong boten saben nyolong ya. Tegese nyolong sing pun ngantos tingkatan kudu diketok napane? Tangane. Kira-kira pripun iku dampake? Pengaruhe teng masyarakat kita. Orang ana mung kelangan, napa nggih? Ya wonten mawon ning paling boten niku langka jarang. Hukumnya Allah adil. Nggih? Hukumnya Allah napa? Adil. Dene hukum-hukum liyane niki boten jaminan, nggih? Boten jaminan. Ning nek saking Allah Azza wa Jalla wong niki saking sing gawe sih. Allah Azza wa Jalla sing damel kula njenengan. Sing nyipta kula njenengan, sing mari nikmat dumateng kula njenengan. Allah Azza wa Jalla mari aturan-aturan dumateng kula njenengan. Allah Azza wa Jalla maringi hukum-hukum dumateng kula njenengan. Paling ngerti kadaane menungsa sinten? Allah. Dene hukum-hukum sanese, hukum menungsa, gaweane menungsa. Niku ngangge ukuran-ukurane uteke menungsa, sing uteke menungsa niki relatif, terbatas, boten sempurna. Dene hukum-hukum saking Allah Azza wa Jalla niki hukum yang apa? Sempurna. Mikir. Hukumnya Allah. Ya, niki contoh. Hukumnya manusia ini kasih. Sing koruptor. Bisa keliaran yang apa? Anggotanya butuh. Tangannya orang tukel. Sikil orang tukel. Padahal yang ngambil hukum apa? Syariat. Niki pun diketok apa nih? Nah, koruptor miliaran. Tangannya hilang kabel kok. Lah niki bisa berkeliaran, tapi biasa teng seneng, nggih. Lan sanes. Niki pengamat niki jenenge. Nggih, contoh. Nggih, contoh bukti nyata. Boten nonton efek jerah, nggih. Boten nonton. Coba nek para koruptor niki wau diketok napane? Tembak. Tembak itu duku, sudah suku memang korupsi ditembak, diketok napa nih? Ah, nih kan kerbunnya maling nih gua. Gak ditembak, dia betul tepat. Nah, nih gua memang nih gua jenenge, ini gua lanjutin narik marut maring hukumnya Allah gitu sesuai. Bon, nih kita contoh ahkam. Zikrullah bil qalbi. Gunaka napa niku bil qalbi yatafakkarul insan fi af'ali af'al penggawean sinten Allah Azza wa Jalla wa ayatihi lan ayat-ayate Allah ngrenungaken ayat-ayate Allah wa min ayatihi al-lailu wan nahar diantara ayat-ayate Allah niku anane awan. Anane wengi perubahan awan wengi coba nek awan terus coba nek jenengan iku menangi awan terus ora tau wengi terus ora tau awan prosesnya sependak lagi onten awan onten wengi seniki udan terus minggu bempun kaya nikah rasane. Napa malih nek terus-terusan ya? Lah niki nonton awan, nonton wengi, ning udan terus. Seminggu udan terus. Rasane kaya nika nggih. Semene atos. Ora payu-payu nggih. Walhasil. Niki napa niku tafakkur bil qalbi. kekuasaannya Allah, perbuatannya Allah, ayat-ayatnya Allah, ontene langit, ontene bumi, ontene lautan, ontene napa sing teng lautan mereka, lansanese. Okay? Kalau jenengan bisa urip stabil kayak niki, sebab ciptaan di sini Allah. Okay, ngatas sing teng bumi niki onten gas, onten apa, jenengan jadi kepenak, ora repek. Sedikit bukan repek ya, dapur resik, kayu diganggu, nih orang gua kayu niku, artinya pun terkurangi, ngaten, eh, tegese, niki ayat min, ayat ya, tanda diantara tanda-tanda bukti kekuasaan sinten, Allah sang, Allah Subhanahu Wa Taala, nih tau mikir buatan kalau sinten. Baca nanti ni kadang-kadang mati sih, gak? Jadi hal-hal sing nang wong sing ati nang urip kepikir nek kulo jadikan bot. Afala yang duruna ilal ibili kaifah wa khuliqat wa ilas sama i kaifah rufiat wa ilal ardi kaifah. Hah? Lan seterusnya. Jadi setuju ayat-ayat sing perintah kulo jadikan kan mikir kan ngerenung kan ngemut-emut. Napa? Ciptaannya Allah, kekuasaannya Allah, ayat-ayatnya Allah Azza wa Jalla. Kalau satu atau nek kulo jenengan gelem mikir sing apa sing ana nang awake kulo jenengan. Niki pun luar biasa nggih. Pripat kulo jenengan niku bisa mendelo, bisa merem, bisa ketip-ketip, bisa niki. Coba nek mendelo terus. Hah? Lah. Nggih cangkem kula jenengan. Bisa kaya niki lho. Nggih. Nggih tangan gerak-gerak ciri-ciri niki. Dari sing teng jero mriku napa niku organ-organ tubuh nggih sing niku mun otomatis. Boten nonton nggih gaweane menungsa sing kaya niki. Penting kruwel. Nggih niku bekerja secara sistematis napa-napa istilahnya. Oh, niki sing diistilahkan tafakur bil qalbi, tafakur bil qalbi. Amma adzikru bil lisan fadhil. Ini zikrullah. Zikrullah bil lisan. Gunakan lisan. Bahasa kula jenengane lisan cangkem nggih. Cangkem? Nggih, Bu. Lisan niku mun paham. Nggih, cangkem. Fadhahir. Monggo jelas gamblang. Mencakup zikrullah bil lisan kullu qaulin yuqarribu ilallahi azza wa jalla. Sekabiane ucapan. Sekabiane ucapan. Sing ucapan kue mau yuqarribu ilallah. Sing bisa nyedekakan maring Allah. Azza wa Jal. Minat tahlil. Wat tasbih. Wat takbir. Rubane. Bacaan la ilaha ilallah. Bacaan subhanallah. Bacaan Allahu Akbar. Wa qira'ah al-Quran. Qira'atul Quran. Niki zikrullah bil lisan wa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Iki kula jenengan perintah maring wong supaya nglakoni ma'ruf, perintah maring anake yuk pada jamaah kawis adzan pada mangkat. Niki kelbu zikrullah bilisan. Nalikane wonten tiyang lakoni kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan, dilarang ngangge lisan kula jenengan. Niki kelbu zikrullah bilisan. Zikrullah bilisan. qira'atu sunnah, maca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min dambih. Maca hadis dzikrullah bil lisan wa qiraatil ilmi, maca ilmu. Jadi dengan belajar nahwu sorof, belajar tahaji imla, belajar maca khot lisan apa senes khot. Ilan senese sing sifate niku ngangge napa lisan. Eta sedoyo ucapan ucapan sing niku yuqribu ilallah, sing niku bisa nyedekaken maring Allah Ta'ala, niki zikrullah azza wa jalla. Niki dijenengi zikrullah azza wa jalla. Niku mboten keliru nek zikir niku maca la ilaha illallah. Niki salah sisine. Ning kelirune niku mungkin gawe batasan-batasan sing Nabi mboten batasi. Semenewu dene la ilaha illallah zikrullah masmu'ah disyariatkan. Kelirune niku ing dalam perkara apa? Nah, wong Nabi tahu nyebutaken hitungan semenora netepaken ngaten nggih. Dene jenengan maca bebas ping pinten-pinten, ate ewon-ewon nggih mboten masalah. Ini niku pun dibatasi ngangge jumlah sing niku mboten ten batasan saking Nabi. Nah niki masalah. Pripun? Nggih, mangke wonten ayate. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, nggih. Nggih. Kita tinggal lima sirul hadirin barakallahu fikum. Dzikrullah bil af'al. Zikrullah bil af'al kan wau tiko ngake atim pun ngake lesan pun seniki zikrullah gunaka kenapa? Jawari anggota perbuatan gambarane pripun? Fahuwa zikrullah bil jawari. Zikrullah bil af'al niku tegese zikrullah gunakaken anggota. Anggota fisik. Nggih, wonten mripat, wonten tangan, wonten sikil, nggih lan sanese. Kullu fi'lin yuqribu ila Allah sekabehane penggawean. Sekabehane penggawean. Sing penggawean kue mau bisa nyedekaken maring Allah. Napa contohnya? Sholat, wonten ruku, wonten sujud, wonten apa? Lungguh. Nggih, jenengan mlaku mang masjid. Nggih, jenengan nyingkiraken ri teng dalan. Zikir ini termasuk apa? Bagian saking zikrullah. Zikrullah ini mengerti makna zikrullah bil af'al. Dudu masalah gede-gede ini. Anggotanya obah. Lagi obah. Sing obah ini gede takarrub ilallah. Kene dengan lampah saking dalem mriki niki ngaji jagong seniki ngungokaken niki bagian saking napa? Zikrullah bil jawari. Bil jawari. Cere sinten? Nama niku dinten-dinten perkara ingkang dipun sebutaken kaitanipun kalian zikrullah, zikrullah niku bil qalbi, zikrullah niku bil lisan, lan zikrullah niku bil af'al. Kita tinggal lima sarul hadirin barakallahu fikum. Ayat salajengipun ingkang nyebutaken keutamaan zikrullah. Keutamaan zikrullah. Pengertianipun Allah azza wa jalla ing dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong akeh sing padha iman, dzkurullaha, elinga sira kabeh maring Allah zikran kasira, eling sing akeh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kasira. Udzkurullaha bilisani wadzkuruhu fil ahwali kulliha. Tegese kowe kabeh elinga maring Allah kelawan lesan, nyebut-nyebut Allah kelawan apa nih? Lesane nabaniku la ilaha illallah, nabaniku hamdulillah, nabaniku subhanallah, nabaniku Allah akbar, nabaniku la hawla wa la quwata illa billah, lan sane-sane se. Wadkuruhu, lan kue kabeh pada ilinga maring Allah, fil ahwali kulliha, ing dalam sekabiani keadaani. Dan al insan, sebab menungsa, la yakhlu, ora sepi, ora kosong, imma ayakuna fitto'an. Ana kalane menungsa nang kahanan taat, au fil maksiyah, utawa menungsa nang kahanan maksiyah, au fin ni'mah au fi syiddah, utawa menungsa niku nang kahanan sek angsal nikmat, utawi menungsa niku sek angsal kerutan. Ini keadaan kula jenengan niku. Pernah-pernah ya? Saat seniki ge, insyaallah kula jenengan sektaan. Komentare arkaskane Bu. Seniki. Lah mung ngantuka insyaallah taat. Lah mung pancen wis diniati mau. Jadi orang niat ngantuk. Lah mung pancen kondisi keadaan ngantuk. Niki ditetep nangkahanan apa? Taat. Jenengan kemutan hadis ini, ya? Napa? Hadis wong sing niat arep dia mulai. Kebablasan. Dihitung napa? Ya mulai. Jenengan niat ngaji sekang umat. Mriki diwal awalnya mboten ngantuk, ning terus ngantuk. Ditulis kan? Ning kuliah beda mboten. Benten sing ngantuk karo sing ora. Nek intine kula njenengan iki saat-saat seniki niki sik napa? Sik nglakoni ketaatan. Sepul njenengan iki sik talabul ilmu. Iki kula napa? Ilmu sing diwaca ayat, sing diwaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan para ulama. Niki kula njenengan saat seniki sik nglakoni napa? Taat. Menungsa iku anakalane. Nangkahanan taat. Anakalane. Nangkahanan maksiat. Mulane wau, bu nek barkas kene kok. Ya imma fil maksiat, imma terus taat lan sanese. Utawa menungsa niku anakalane nangkahanan angsal nikmat. Sek sehat kula njenengan. Rezekine umber. Awake sehat, rezekine napa? Lancar umber. Pas tiga badan dagangnya laris. Ya wakil sehat dagangnya apa? Laris. Semringah. Nah, ising tuku ya guli nikmat. Mau bisa tuku sampai meripun. Nanti kalau guli nikmat apa bisa tuku? ngilang-ngilangaken niki. Ora eling maring Allah niki. Lah sing aweh duit nggo sampean nggo tuku sinten? Lah nggih. Wong PNS sekam pemerintah. Lah pemerintah dananya saking sinten? Saking Allah sedoyo niku saking sinten? Allah Taala. Imma ayakuna ayakuna fin ni'mah anakalane menungsani kunang kahanan seknaba angsal ni'mat au fisidah utawa menungsani ku anakalane nang kahanan sekruwet okay? Napa ruwet ekonomi napa ruwet kesehatan yang priyang mawon boten dari mari-mari kata niku fa'idha kana fitto'ah fa'idha kana fitto'ah mongko nalikane wong nang nalikane nang kahanan sekta'at yang bagi ayat kurallah seyugane deweke emut maring Allah seyugane deweke emut maring sinten Allah bisa ta'at ini buatan dibantu dari Allah betul. Terus kulane terus kulane jenengan nyuwun dumateng Allah Taala men bisa taat. Iya kana kudu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan ya Allah kula ibadah. Lan namung dumateng panjenengan ya Allah kula nyuwun pitulungan. Jenengan sedaya niki mboten mungkin saged tuki ngriki, jagong ngriki, ngaji ngriki, saat niki nek mboten ditulung dening Allah. Terus nek mboten dibantu dening Allah pun. Mulane nalikane kula jenengan nglakoni taat eling maring Allah, oke bantuane. Oke pitulungane sinten? Oke, uli nglakoni taat sing napa? Sing ikhlas. Uli nglakoni taat sing bener-bener murni karena Allah Azza wa Jalla. Nyuwun dumateng Allah Taala supados dipun tampi dening Allah Azza wa Jalla. Nyuwun dumateng Allah Azza wa Jalla supados dipun paringi taufik dening Allah Azza wa Jalla. Iki nalikane kahanane napa? Taat. Lah, pripun nalikane tiyang niku sek nglakoni maksiat? Dikrulai pripun? Cerdas sampean iki. Nek lagi maksiat dandang napa? Dandang tobat, dandang jaluk ngapura, dandang ninggalaken maksiat. Ya sebab tiang nalika nek kecemplung maksiat boten dikrulok, ablas terus maksiat. Ora kemutan sih. Ora kemutan dosa, ora kemutan azab, ora kemutan resiko nih makene diterus-terusaken iku. Nek tiang niku pancen dikrulok kecemplung maksiat cepat tambah. Pengertian ibu Nabi alaihi salatu wasalam, kullu bani adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kabeh bani adam nglakoni kesalahan-kesalahan. Lan saapik-apike wong-wong sing padha nglakoni kesalahan-kesalahan, wong-wong sing dandang napa? Tobat. Nek selalu dikrumoh nang kahanan ulih nikmat bih maen. Nang kahanan sekecemplung maksiat di main. Loh, kecemplung maksiat kok main beribut? Iya, jadi sempat kembali. Jadi kalau benten kalian yang sing boten dikrulok, boten emut maring Allah, kecemplung maksiat, terus maksiat. Keplantran. Kebablasan. Wong kecemplung maksiat ning ora bali-bali ora emut-emut ora tobat-tobat niku dibantu Allah napa mboten ditakonane ngaten dibantu Allah mboten maksudnya dheweke niki terus maksiat dibantu napa oh mboten. Oke, okay. Nek nonton dia, sing kecemplung maksiat, terus maksiat, ikuti didorong terus oleh setan. Ning nek dheweke kecemplung maksiat, terus eling maring Allah, emut maring Allah, diselametaken dening Allah. Diselametaken iku tegese cepet-cepet tobat. Tobat. Niki angsal pitulungane Allah. Angsal pitulungane Allah taala. Nek mboten sebab pitulungane Allah terus maksiat. Wa idza kana fi ni'mah mongko nalikane wong nang kahanan oleh nikmat. Oleh napa? Nikmat. Oleh nikmat, sehat, nikmat, lancar, nikmat, rezeki, nikmat, iki nikmat, iki. Ya tegur. Bisukri. Emut maring Allah Ta'ala kelawan apa? Syukur. Berarti cukup alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan berkah. Laris ayam goreng. Sing bakul ayam goreng. Sing bakul cet. Alhamdulillah cetin apa? Laris. Napa malih? Sing bakul kelambi. Alhamdulillah. Okay. Bilisan. Bilisan nggih. Bil qalbi, bil jawari, digunakan hasil-hasil ini kini to'atan Allah. Boten cukup mung ucapan alhamdulillah. Nek pancen luweh ya di nek pancen luweh ada niku nggih, niku nggih disodakoaken maring wong-wong sing berhak. Sebab syukur niku kados sing antipun sudaken dening para ulama, niki mboten mung cukup gunakan lisan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha nalikane qiyamul lail hatta tatafattara qadamah. Nganti pecah-pecah dramakan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah jenengan iku kan tiyang sing pun di ngapura dosa sing pun lan sing bare duwi. Kok gelem-geleme kesel-kesel, gelem-gelem, kok gelem kesel? Wong sing ngapura, coba nek gelem jenengan. Jenengan pun dijamin dosa sing arep teka sing wis nek iku teng ngapura. Oh, jenengan langar-langar. Ya. Lengang kangkung, ya. Kebeleng. Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa jawabane? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apa aku rasa senang naik aku dari hamba ni Allah sing suka. Saking kisah ni Masya Allah hadirin barakallahu fikum. Ulama mandat kesimpulan. Bila syukur ni ku mboten mung lesan. Nabi alaihissalatu wassalam ni ku menungsa sing paling luar biasa nikmatnya saking Allah. Nikmat dinai kedudukan dari Nabi Rasul. Ini kedudukan sing boten mung dhuwur. Sing boten ten bandingane. Sing boten wonten apane? Bukti syukure Nabi alaihi salatu wasalam taatan lillah. Nanti nalikane qiyamul lail sebab saking tawane suwene ning adep niki pecah napane? Hatta tatafattara qadama. Ini iki salah satu bukti bilih syukur niki boten mung ini kedah dibuktikan gak kek? Perbuatan. Ini mensyukuri sehat. Ini gunakan awak sing sehat ini kek to'atan Allah. Nek niku mensyukuri benda. Ditasarupakan, digunakan, diarahakan. Eh? Dialokasikan benda ini kek kebagusan-kebagusan. Aja nanti merebel. Kenapa? Gampuk sekedip aja. Sedih itu kurang apa-apa berapun. Kau idai sinten niku. Sedih itu kurang apa-apa kau dia kau idai sinten. Ditahu kaken jenengan sing sedidik niki. Pak Rahmat. Bukan Pak Rahmat. Rahmat. Samban. Dini bandar malah kok. Niku dijaluki pertanggungjawaban walaupun sedikit. Niki diantara bagian saking zikrullah. Nalikane kula njenengan nggunakaken banda, iki banda dinaik dening Allah. Kudu nggo taat. Nek nganti nggo maksiat dijaluki pertanggungjawaban lho. Aku dianggap cilik sedikit. Ya gampang jaluk ngapura. Ya nek diparingi kak pangapura nek mboten. Sebab njenengan ngeyel sih. Resiko ala niku jenenge mangke. Ampun, walaupun setitik niku ampun nganti mrebel nggih napa? Mas. Nek pancen kula jenengan klebu tiyang sing napa? Nabi alaihi salatu wasallam boten nate niku bandane mrebel nggih Mas ya. Boten nabi maksum. Lah wong nabi niku kan uswah kita. Teladane sinten? Harus nyontoh sapa niku nyontoh nabi? Jadi ya, syukur nek tiang niku angsal napa nikmat tiang niki kita napa wa idza kana fi shidda wa idza kana fi shidda nalikane wong niku nang kahanan ngalami kerutan ruwet ekonomine ruwet kesehatane ruwet niku kan boten mung ekonomi nggih nek priyang ora mari-mari singke wis diobati kanthi singke singke diobati malih, ganti sini ke malih, sini ke. Ada-ada baik. Tambah drop, tambah kurang sehat. Usaha pun. Dikrullahi prima. Bisobri. Kelawan apa? Sabar. Kelawan apa? Sabar. Innama. Iwafas sabiruna ajruhun. Ajrahum al-ajrahum bi-khairi khisab. Innama yuwafas sabirun. Satu menaik wong-wong sing sabar. Nikuti naik ganjaran tanpa itu. Mulanya ini deleng meriangnya berat ya. Nikuti jangan meriang. Nikuti sing dideleng penyakitnya. Berat yang penyakit. Dati udah bisa ngapa-apa. Repot na wong liya. Biayanya birang-birang. Lansane-sane-sane. Nikuti delengnya niki berat. Ini kul jenengan delengi sabar. Niku nilainya luar biasa. Niku tadi enteng. Walaupun lara tetap lara. Oke. Ini paling buatan niku bisa ngeringanakan mental. Beban mental. Sing dirasakan deneng tiang sing. Sing lara. Sebab sabar niku ganjarannya tanpa hitungan loh. Di atas sing punate kalau sebutakan ya. Puasa niki buatan nonton hitungannya. Sebab wong sing puasa niki nglakoni kesabaran telu, sabar taat, sabar ninggalaken maksiat, sabar ngadepi ujian. Musibah ngeleh, musibah mumet, musibah. Sane-sane sege. Ganjarane tanpa itu. Jadi sing main niku nek bisa ibu-ibu bisa kan ngaten nalika niku njenengan nandang napa istilah nandang ya? Nandang lara. Nggih. Napa niku masalah ekonomi, napa niku masalah kesehatan, masalah sanes-sanes. Niku sing dideleng nilai ganjaran apa? Nek ngomong yo gampang. Nasehati wong saking gampang iki ngene nglakoni dhewe. Lah niki mangke ujiane teng riku. Niku buktine teng riku jajal nek ketaman dhewe. Niki kok idahe ngaten. Terus nalikane tiang niku sek nglakoni taat, tiang niki zikrullah. Tiang niki napa? Zikrullah. Terus netepaken keikhlasan, supados ikhlas. Nyuwun dumateng Allah taala supados amalan niku ditimbun tambi dari Allah taala. Nalikane maksiat, zikrullah. Nyuwun dumateng Allah taala supados cepat-cepat balik. Nalikane tiang niku angsal nikmat, zikrullah kelawan apa? Syukur. Nalikane wong niku ngalami kerutan, zikrullah kelawan sabar. Pun mangga ilmu niki diamalkan insyaallah jenengan dadah dadah tiang sing luar biasa mangga. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Syukur alhamdulillah.